Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu liman zada ala rok'ah al faslu. Ini masih seputar sholat witir ya. Jadi pembahasannya masih berhubungan dengan video sebelumnya. Bagi seseorang yang melakukan sholat witir lebih dari satu rokaat, diperbolehkan fasl ya. Fasl ini artinya memisah. Memisah dalam arti tidak melakukan secara langsung. Tidak melakukan secara langsung yang saya maksud antara rokaat dengan rokaat yang lain itu dipisah menggunakan salam. Jadi faslu baina kulli rak'ataini bisalam. Jadi memisah antara setiap dua rakaat menggunakan salam. Jadi lebih dari satu rakaat ini berarti memasukkan tiga rakaat ya. Berarti prakteknya tiga rakaat kalau dipraktekkan dengan cara fasl berarti dua rakaat salam, kemudian satu rakaat dimulai dengan takbir kembali. Itu namanya fasl ya. Karena nanti ini ada dua cara, yaitu fasl dan wasl ya. Fasl dan wasl. Wa huwa afdhalu minal wasl. Jadi fasl ini, cara melakukan fasl, melakukan witir dengan fasl ini lebih utama dibandingkan dengan wasl. Fasl atau wasl biasanya. Wasl ini bisa juga beberapa cara ya, bisa bitasyahudin dengan hanya satu kali tasyahud au tasyahudaini atau dua kali tasyahud fi rakaataini al akhirataini di dua rakaat terakhir. Jadi misalkan melakukan sholat witir tiga rakaat, kalau dua rakaat pertama salam itu berarti wasl ya, tetapi kalau tidak ada salam itu berarti wasl. Nah, fasl ini lebih baik daripada wasl. Dan wasl ini bisa dengan satu tasyahud, hanya melakukan tasyahud di rakaat terakhir saja, atau dua tasyahud. Nah, kalau wasl dengan dua tasyahud itu berarti caranya mirip seperti sholat maghrib ya, mirip seperti sholat maghrib. Jadi tasyahud ini dilakukan di dua rakaat terakhir. Walaya juzul waslu bi aktsara min tasyahudaini. Dan dua tasyahud di rakaat terakhir ini adalah maksimal jumlah tasyahud. Tidak diperbolehkan lebih banyak dari dua tasyahud. Wal waslu khilaful aula fi ma ada tsalatsah. Hukum wasl itu khilaful aula. Khilaful aula ini seperti yang sudah pernah saya jelaskan, ini adalah hukum di antara makruh dan mubah ya. Di atasnya mubah, di bawahnya makruh. Jadi tidak sampai ke derajat makruh, tetapi juga tidak sampai ke derajat mubah, di tengah-tengah di antara keduanya. Hukum wasl ini khilaful aula di rakaat witir selain tiga rakaat ya. Selain 3 rakaat berarti 5, 7, 9 dan 11. Wa fiha makruhun. Nah, dan salat witir yang dilakukan 3 rakaat dengan wasl itu hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Jadi wasl itu hukumnya kalau dibandingkan dengan fasl, kalau dibandingkan dengan fasl ini wasl memiliki dua hukum. Dua hukum yaitu makruh dan khilaful aula. Khilaful aula untuk selain 3 rakaat dan makruh untuk 3 rakaat. Mengapa kalau 3 rakaat hukumnya makruh? Linnahyi anhu, karena ada larangan dari Nabi fi khabari la tusabbihu alwitra bi sholatil maghrib. Ya, ada satu hadis, satu khabar yang berbunyi la tusabbihul witra bi sholatil maghrib. jangan kau samakan sholat witir dengan sholat maghrib. Jadi karena bila wasl menyerupai sholat maghrib, maka larangan ini masuk ke dalam hal itu sehingga hukumnya makruh, ya, sehingga hukumnya makruh. Jadi melakukan witir 3 rakaat dengan cara wasl itu menyerupai sholat maghrib, dan hal ini ada larangan dari Nabi. Wa yusannu liman autara bi tsalatsin, ini sekarang membahas tentang bacaan, ya, bacaan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah di sholat witir. Bagi seseorang yang melakukan sholat witir 3 rakaat, kesunahannya ayyakra fil ula sabbih, kesunahannya di rakaat pertama membaca surat sabbihis marabbikal a'la, wasitsaniyah al kafirun, dan di rakaat yang kedua membaca surat al kafirun, wa fi tsalitsati al ikhlasu wal muawwidataini, al ikhlasu, ya, ini i'rabnya nasabnya, dan di rakaat yang ketiga kesunahannya membaca surat al ikhlas dan muawwidatain. Muawwidatain ini maksudnya adalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Hal itu semua lil ittiba, karena mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dan ini ketentuan 3 surat ini kalau rakaatnya berjumlah 3 rakaat. Falau autara bi aktsara min thalas fayusannu lahu dzalik fi tsalatsatil akhirah. Jadi kalau rakaatnya lebih dari 3, maka kesunahan surat itu dilakukan di 3 rakaat terakhir. In fa shala amma qablahu, jika 3 rakaat terakhir itu dipisah dengan rakaat sebelumnya. Wa illa fala, bila tidak dipisah dengan rakaat sebelumnya, maka kesunahan itu tidak dibaca di 3 rakaat yang terakhir. Kama afta bihi al-Bulqini, seperti fatwa yang diucapkan, yang difatwakan oleh al-Bulqini. Jadi kesimpulannya adalah tentang fasal dan wasal. Fasal itu lebih utama daripada wasal, dan juga tentang kesunahan surat yang dibaca di saat sholat witir itu tergantung berapa rakaat yang dilakukan. Kalau 3 rakaat berarti rakaat yang pertama membaca sabihi, yang kedua al-kafirun, dan yang terakhir al-ikhlas dan mu'awwidaten. Kalau lebih dari 3 rakaat yang dibaca adalah 4 surat tadi, ya, di rakaat 3 terakhir, kalau memang dipisah dengan rakaat sebelumnya, dan kalau tidak maka sama dengan aturan sebelumnya. Waliman autara, wallahu a'lamu bisawabihi.